Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du. An-naskhu. Qala al-mu'alif rahimallahu ta'ala wa amma naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Yuqalu naskhat asy-syamsu dhilla idza azalathu wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltuhu wa hadduhu wal khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan ma atarakhihi anhu. Adapun nasakh, maka maknanya secara bahasa adalah menghilangkan, sebagaimana ucapan orang Arab, naskhat asy-syamsu adzilla, artinya matahari menghilangkan bayang-bayang. Dan ada yang mengatakan maknanya adalah menukil atau memindah. Contohnya, aku menyalin, menukil apa yang ada di buku ini, artinya aku memindahkannya. Wahadu dan definisinya huwa, namun huwa di sini pada hakikatnya bukan definisi nasakh, namun definisi nasikh. Huwa nasikh, dalil yang menasakh adalah khitab. Khitab itu makna asalnya adalah perkataan. Ini yang dimaksudkan di sini adalah perkataan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Padahal Quran dan Sunnah. Al-Khitab padahal Quran dan Sunnah adalah yang menunjukkan ala rafil hukmi tabid, dihilangkannya hukum yang telah ada bil khitab dengan dalil yang ada sebelumnya. Maka dia adalah dalil belakangan yang menghilangkan hukum yang ada pada dalil sebelumnya. Alawajin dalam bentuk laulahu, seandainya tidak terdapat dalil yang dalil belakangan tadi, lakana tsabitan, tentu hukum yang sebelumnya itu masih tetap ada. Ma'a tarakhihi anhu, dan dalil yang belakangan tersebut itu berjeda dengan dalil yang duluan. Ya. Berjeda artinya lain dalil, tidak dalam satu dalil. Pertanyaan. An-nasr fil lughati yutlaqu 'ala ma'nayni. Al-awwal ar-raf'u wa izalatu yuqalu nasakhat asy-syamsu adz-dhilla ay azalathu wa nasakhat ar-rihu أزالته. قال تعالى فينساق الله ما يلقي الشيطان. ثانيا النقل يقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته مع بقايا أخره، لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قالوا حده الخطاب دال على رفع الحكم إلى آخر. حده أي معناه الاصطلاحي، وهذا تعريف الناسخ، وهو الخطاب لا تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو الرفع، لكن يقال منه تعريف النسخ لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على رفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم، فالرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ، فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. نعم. Nasakh dalam bahasa Arab itlaq digunakan dengan digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, mengangkat dan menghilangkan. Contohnya adalah nasakhati syamsu dhillah, artinya matahari menghilangkan bayang-bayang, atau nasakhati rihul asara, angin itu menghilangkan jejak kaki, jejak kaki yang ada di pasir. Maka orang berjalan di pasir maka akan meninggalkan jejak. Kemudian datanglah angin menyapu bersih apa menghilangkan jejak kaki di pasir tadi, maka kita katakan, orang Arab mengatakan nasakhati rihul asara. Sebagaimana contoh nasakh yang artinya menghilangkan dalam firman Allah, fayansakhullah mayulqis syaitan, maka Allah menghilangkan bisikan yang diberikan oleh setan. Nakal atau menukil atau memindah, contohkannya adalah kalimat nasakhtu ma fil kitab, artinya aku memindah isi buku tersebut, ma'af baqail asli, namun dengan tetap adanya yang aslinya. Yang aslinya tetap ada. Karena apa yang ada di karena yang tulisan yang terdapat di buku yang asli tidaklah dipindah secara hakiki. Ya, kalau dipindah secara hakiki berarti tulisannya hilang. Contoh nasakh yang maknanya adalah nakal, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami mencatat, menukil, memindah, mencatat amal yang kalian kerjakan. Wa hadduhu, haddu di sini maknanya pengertian adalah ma'naun istilahi, makna istilahinya. Dan definisi yang diberikan oleh penulis adalah definisi untuk nasikh, wawal khitab, itulah berkaitan dengan dalil, bukan definisi nasakh, di mana nasakh itu pengertiannya adalah menghilangkan hukum atau menghilangkan redaksi. Akan tapi bisa kita ambil dari definisi nasikh, kita bisa ambil definisi nasakh. Dianalisam karena sebuah keniscayaan min kauni nasikh wal khitab, maka jika dalil nasikh adalah satu dalil yang menunjukkan raf'i, menunjukkan penghilangan, maka berarti matlulul khitab, isi dari khitab, isi dari dalil itulah yang menghilangkan. Maka isi dari khitab wa naskhu itu adalah penghapusan, yaitu penghilangan hukum. Maka rafi yang menghilangkan hukum adalah khitab, satu dalil. Wa rafu, sedangkan penghilangan adalah naskhu. Maka keduanya adalah dua hal yang berhubungan erat, karena tidak ada penghilangan hukum illa bi khitab, kecuali dengan adanya dalil. Ya, kalau kita paham pengertian nasikh, maka otomatis kita bisa paham pengertian nasakh. Karena nasikh adalah yang melakukan nasakh. Meskipun تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا وَغَيْرُ ذَلِكَ Fakat yakunun nasku birafin lafzi aydan kama sayakunu bil musannif. Wa inna maktasara ala nasi hukmi li annahu huwal ghalibu. Nah, jadi maksud dengan khitab, ya, khitab mana asalnya dalam perkataan. Dan yang dimaksud dengan khitab adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka yang melakukan nasakh adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada nasakh dengan ijma, tidak ada nasakh dengan qiyas. Kenapa tidak ada nasakh dengan ijma? Karena ijma tidaklah terjadi kecuali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan setelah wafatnya Rasul tidak mungkin ada nasakh. Tidak ada nasakh setelah wafatnya Rasul. Ini kaidah penting ahlu sunnah. Ya, tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sebagaimana ya, akidah kafirnya orang-orang liberal yang beranggapan boleh menasakh mengatakan tidak relevan, sudah tidak lagi bisa dipakai. Karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini nasakh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah batil. Li'anna tasyri', karena nasakh itu adalah bagian dari penetapan hukum. Maka yaqa'u nasakhu, nasakh itu hanya terjadi dengan landasan ijma'. Bukan dengan ijma, namun dengan landasan ijma. Karena ijma itu harus memiliki landasan dengan Quran dan Sunnah. Namun boleh jadi kita tahu, boleh jadi kita belum tahu landasannya. Namun kita baru tahu ijma'nya. Adapun qiyas, maka karena nas itu lebih didahulukan daripada qiyas. Wala yusau ilaihi, dan tidaklah kita mengacu kepada qiyas kecuali ketika tidak ada nas. Yang melakukan nasakh pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Namun yutlak digunakan untuk nas istilah nasikh. Maka ada kalimat ayat ini menasakh ayat itu. Ini khitab yang menunjukkan ala rafil hukmi, penghilangan hukum. Yang dimaksud dengan penghilangan hukum adalah perubahan hukum dari wajib kepada mubah. Contohnya dihapusnya kewajiban sedekah ketika berbisik-bisik dengan Rasul, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kepada awalnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ketika siapa saja yang mau konsultasi empat mata dengan Rasul, maka dia punya kewajiban untuk sedekah pada fakir miskin terlebih dahulu. Sedekah dulu pada fakir miskin, baru konsultasi empat mata dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hukum ini telah mansukh. Atau dari hukum-hukum jadi haram, contohnya penghapusan hukum mubahnya khamar, yaitu adalah satu hal yang mansus, satu hal yang tegas. Ada dalam surat An-Nahl ayat 67, tattakhiduna, kalian jadikan minhu dari kurma sakaran, minuman yang memabukkan, wariskan hasanan, dan rezeki yang baik. Meskipun bisa kita katakan ayat ini mengisyaratkan, mengandung isyarat supaya orang meninggalkan khamar, karena minuman yang mabukan itu tidak Allah jadikan sebagai bagian dari rezeki yang baik. Minuman yang mabukan dan rezeki yang baik, berarti minuman yang mabukan itu bukan rezeki yang baik, dan rezeki yang baik itu bukan minuman yang mabukan. Waktu yakun nasakh, dan boleh jadi nasakh itu dengan penghilangan redaksi, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penulis. Namun penulis hanya mencukupkan diri dalam mendefinisikan nasakh dengan penghapusan hukum, karena itulah yang paling sering terjadi. Tauhidi. Qauluhu as-sabiti bi-khitabil mutaqaddim. Empat mutaqaddim. Hada sifatin bi-hukmil mansukhi. Wa bi-khitabi muta'alliqun bi-sabiti wal mutaqaddamu aitil wurudi ilal mukallafina. Mukallafina. Mukallafina. Fahuwa mutaqaddim. فهو متقدم على الخطاب التالي على الرفع وهذا القيد لإخراج رفع الحكم ثابت بالبراءة الأصلية فليس بالنقص ذلك أن ابتداء البدء في شرع مزيل لحكم البراءة الأصلية وهي عدم التقليد وليس هذا نقصا لأن البراءة لم تثبت في خطاب من الشرع وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا وجه بمعنى حال والضمير في قوله لولاه يعود على الخطاب الثاني واسم كان هو الحكم أي حال حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم ثابتا. Penghapusan hukum, yang hukum itu sabit, ada berdasarkan dalil yang sebelumnya. Inilah sifat dari hukum yang dihapus. Sifat dari hukum yang dihapus, hukum tersebut harus berdasarkan khitab, dan khitabnya adalah khitab yang datang duluan. Bil khitab jar dan majrur di sini muta'alliq dengan tsabit. Mutaqaddim yang datang duluan artinya fil wurud, yang lebih dulu wurud datang ilal mukallafin kepada mukallaf. Fawa mutaqaddimun alal khitab bidali ala rafi, maka dalil yang mansukh itu harus lebih dulu daripada dalil yang menghilangkan hukum. Yang mansukh itu lebih dulu, baru datanglah yang belakangan yang menghapusnya. Maka hukum yang dihapus itu harus berdasarkan khitab wahadal qaid dan persyaratan ini untuk mengeluarkan penghilangan hukum yang berdasarkan faro'ah asliyah. Maka penghilangan hukum berdasarkan faro'ah asliyah itu tidak disebut nasakh, karena memang berbagai ibadah dalam syariat pada awalnya adalah menghilangkan hukum faro'ah asliyah. Faro'ah asliyah itu apa? Ada mutaklifi, tidak ada beban syariat. Dan ini penghilangan hukum yang berdasarkan faro asliyah laisa naskhan, tidaklah disebut nasakh. Kenapa? Karena faro asliyah itu lam tabut, hukumnya tidaklah ada berdasarkan dalil dari syariat, namun berdasarkan dalil akli. Berdasarkan dalil akli, bukan dalil syar'i. Dalil akal mengatakan, ya selama belum ada dalil yang mewajibkan, maka ini tidak wajib. Selama tidak ada dalil yang mengatakan adanya kewajiban salat lima waktu, maka salat lima waktu belum wajib. Ketika turun perintah salat lima waktu, barulah jadi wajib. Maka semula tidak wajib salat lima waktu, kemudian wajib, maka di sini terjadi penghapusan hukum. Namun penghapusan hukum semacam ini tidak disebut nasakh. Kenapa? Karena di sini terjadi khitab syar'i menghapus hukum yang berdasarkan faro'ah asliyah, dan faro'ah asliyah adalah dalil akli, dan faro'ah asliyah adalah dalil akli. Maka di sini perubahan hukum di sini tidak kita sebut nasakh. ala wajhin laulau lakana sabitan, dalam bentuk seandainya bukan karena adanya dalil yang menghapus, tentu hukum tersebut sabitan tetap ada. Wajah di sini makin jelas hal dhamir dari laulahu itu kembali kepada khitabusani, dalil yang belakangan. Seandainya bukan karena dalil yang belakangan, lakana sabitan. Isim kana adalah hukum, artinya hala kaunihi ala wajhin. Yang namanya nasakh itu penghapusan tersebut tepat adalah terjadi dalam satu bentuk. Laula dzalikal khitab, seandainya bukanlah karena ada dalil yang menghapus, niscaya hukum itu tetap berlaku. Suki. Muddatan yatarahi anhu bal huwa muttasilun bihi hakadha qala ba'dul usulihim wa hadha fihi nadharun li anna takhsisa bil mukhassisi al-mukhassisi wa huwa badal wa hunna alaysa raf'an lil-hukmi wa innama huwa bayanun anna mukhrajja nah, ma'atarohi anhu, dan dalil yang menghapus itu tarohi, itu berjeda dengan dalil yang dihapus. Artinya mada telah berlalu, dalil yang menghapus muddatan beberapa waktu lamanya. Ya, antara datangnya dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus. Dan persyaratan ini adalah untuk mengeluarkan keadaan jika kita berusaha dalil yang menghapus itu ternyata tidak berjeda dengan dalil yang dihapus, bahkan bersambung dengan dalil yang dihapus. Maka kalau dalil yang menghapus sama yang dihapus tidak berjeda, fala yakunu naskhan, tidak disebut nasakh, namun disebut bayan. Contohnya adanya syarat di akhir dalil, adanya sifat di akhir dalil, adanya pengecualian di akhir dalil, ini tidak disebut nasakh. Contohnya firman Allah, walillahi 'alan nasi, wajib atas semua manusia, hijjul baiti, berhaji ke Ka'bah. Kemudian man, yaitu orang yang mampu untuk bepergian ke sana. Maka ketika ayatnya bunyinya walillahi 'alan nasi hajjul bait, maka kewajiban haji adalah kewajiban semua manusia, termasuk bayi, termasuk orang gila dan sebagainya. Dan ketika orang yang miskin, ketika dikatakan manis tata'a ilaihi sabila, maka orang-orang yang tidak mampu jadi tidak wajib. Maka dalam ayat ini terdapat penghilangan hukum wajibnya haji dari orang yang tidak mampu. Walakin oleh sabi naskhin, namun penghapusan hukum di sini tidaklah disebut nasakh. Kenapa? Karena dalil yang menghapus tidaklah belakangan, tidaklah tidak belakangan, alias bersambung dengan dalil yang dihapus. Beluang mutasil bi, bahkan bersambung. Demikian yang dikatakan dan dicontohkan oleh sebagian ulama usul fikih. kata pensyarah namanya adalah pendapat yang kurang tepat, karena taksis dengan mukhasis mutasil dalam hal ini huna, dalam hal ini contoh adalah badal, itu tidaklah penghilangan hukum, namun yang terjadi hanyalah penjelasan. Anal mukhas bahasanya yang dikeluarkan dalam hal ini, dalam ayat di atas berarti apa? Orang yang tidak mampu ke Mekah itu tidak, memang tidak diinginkan untuk mendapatkan hukum wajib haji. Ini penjelasan, bukan penghilangan. Penghilangan itu artinya pada awalnya Allah menginginkan orang yang tidak mampu untuk pergi haji. Setelah itu Allah menginginkan harus saja. Nah itu penghilangan. Nah ini terjadi, yang terjadi, realita yang terjadi bukan penghilangan, cuma penjelasan agar orang tidak salah sangka ketika dikatakan walillahi 'alannasi hajjul bait. Jangan sampai ada orang salah sangka, orang miskin yang enggak punya duit wajib pergi haji. Maka dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu, orang miskin, tidak wajib pergi haji. Wahyu. Wahada ta'rifu mutawwalun. Wahada ta'rifu mutawwalun la yaliku bil muhtasarat ma'ama iradu yaridu alaihi min iqtiradati minha. Nah, minha annahu arafa an-nasikha, annahu arafa an-nasikha dunan nuskhi, dunan nuskhi, dunan nuskhi. ومنها أنه غير جامع لأنه لم يذكر نسخ اللفظ كما سيأتي. ومنها أن قوله على وجه الآخر زيادة محضة. وقد ذكر المصنف هذا التعريف في كتابه البرهان البرهاني ثم زيفه. ولو قيل في تعريفه هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة لكان أوضح وأكثر والله أعلم. Wahada ta'rif dan definisi yang diberikan oleh penulis Warqat di sini adalah definisi yang terlalu panjang. Ya, definisi nasakh yang terlalu panjang. Ya, layaliku tidaklah cocok dan pas untuk yang namanya kitab matan, untuk mukhtasarah. Ma'ama yaridu ditambah definisi yang beliau sampaikan itu, yaridu mendapatkan iktiradat, banyak kelemahan, sisi bantahan. Ya, mengandung banyak kelemahan. Yang pertama, beliau mendefinisikan nasikh bukan nasakh. Yang kedua, definisi tersebut tidak lengkap karena definisi tersebut tidaklah menyebutkan penghapusan redaksi dalil, cuma penghapusan hukum saja. Yang ketiga, ada kata-kata ala wajhin laula hulakana sabitan, ini adalah tambahan murni, bisa dihilangkan. Bahan murni bisa dihilangkan, dan jika dihilangkan maka maknanya tetap jelas. Maknanya tetap jelas. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, tambahan ini menyebabkan kalimatnya tidak menjadi kalimat efektif. Kalimat yang bagus itu adalah kalimat yang efektif, tidak mengandung pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan, membuang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau di contoh pelajaran bahasa Indonesia misalnya, para semua siswa, para semua siswa ini, kalimat yang enggak efektif ya. Para siswa atau semua siswa itu saja, enggak perlu diulang. Tambahan yang murni tambahan ya, yang ala wajin laula hulakana sabitan itu sudah jelas. Memang demikianlah demikianlah yang namanya kalau seandainya tidak terjadi nasakh hukum. Waqad dzakar musannif dan penulis sendiri juga ini telah menyebutkan definisi ini di kitab beliau yang lain, kitab beliau yang tebal, Maslahul Usul Fiqih, yaitu Burhan, summa zayyafa, kemudian berbantah habis-habisan definisi ini di sana. Kan lucu. Masa di buku yang lain dibantah habis-habisan, di sini malah dipakai. Maka kemungkinan ya berarti beliau nulis ini ya, baru setelah itu nulis Al-Burhan. Nah, kalau beliau nulis Al-Burhan baru nulis ini, nah itu sangat aneh. Tapi kalau beliau nulis ini kemudian bertambah ilmu, berubah pikiran dan yang lainnya, maka kemudian beliau nulis Burhan, kemudian beliau bantah buku ini, ya maka ya wajar. Lokila, maka seandainya dikatakan definisinya adalah sebagai berikut, penghilangan hukum yang terkandung dalam dalil syar'i, bukan dalil akli, semacam bara'atul asliyah, atau redaksi dalil syar'i dengan dalil dan Quran dan sunnah. Ini saya malah lebih jelas dan plus lebih ringkas. Ini definisi Syaikhul Utsaimin di kitab al-usul min ilmil usul. Kemudian macam-macam nasakh bi'tibaril mansukh, dengan melihat hal yang dihapus. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa yajuzu nasakhul khasmi wa baqa'ul hukmi, dan boleh penghapusan redaksi sedangkan hukumnya masih berlaku. Wa nasakhul hukmi wa baqa'ul rasmi, dan boleh jadi terdapat penghapusan hukum wa baqa'ul rasmi, dan redaksi itu masih tetap ada. Wa nasakhu ila badal wa ila ghairi badal, terkadang nasakh itu diberi aturan pengganti dan boleh jadi tanpa ada aturan pengganti. Wa ila ma huwa aghladu wa ila ma huwa akhafu, dan boleh jadi nasakh itu berpindah kepada hukum yang lebih keras, dan boleh jadi berpindah kepada hukum yang lebih ringan. Pasal bidalilin mutaakhirin, bidalilin mutaakhiri, bidalilin mutaakhiri, faqad isama dalilul awwalu mansukhan, wa huwa muradun huna, wa hadha dalilu imma qur'anin, imma qur'anun, aw sunnatun, qawlu wa yajuzu nasu rasmi wa baqa'u hukmi, hadha nawul awwalu, fayunsakhul lafdhu, muttafiquna ala jawazi nasbi rasmi duna hukmi khilafan ita'ifati syahadatin ita'ifatin ina muqtazilati wa misalu dhalika ayatul rajmi wa an umar radhiyallahu anhu qala kana fima anzalallahu unzila Allahu wa ata qala ta Allah ya anzalallahu فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدهم الحديث. فهذا يدل على نزول آيات الرجم وأنها نسخت Manakalahu Jarkasiyu Bil Burhani Anibunil Jauzi Annahu Qala Innama Kana Kadhalika Yadhara Bihi Miqdaru Ta'atin Ta'at Miqdaru Ta'ati Hadihil Miqdaru Ta'ati Hadihil Ummati fil musara'ati ila badlin nufusi litolabi tariqin maqtu'in bihi fayusra'una bi aisari syai'in kama saru al khalilu ila dhabhi waladihi bimanamin wal manamu adana turqil wahyi mansukh adalah hukum syar'i yang intaha berakhir masa berlakunya dengan dalil yang belakangan. Maka dalil yang pertama kali turun itu disebut mansukh. Waqad dan terkadang dalil yang pertama kali turun disebut mansukh. Maka mansukh itu bisa jadi sebutan untuk dalil, bisa jadi sebutan untuk hukum yang dihapus. Dan inilah yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah dalilnya. Wa'ad dalil dan dalil yang dihapus itu boleh jadi Quran, boleh jadi sunnah. Inilah jenis pertama dari nasakh. Tulisannya dihapus dan tidak ada di Al-Quran, namun hukumnya masih berlaku. Fa'in sahulabdu, lafadznya atau redaksinya sudah dihapus, namun hukumnya ia pokok masih tetap makmulan bihi diamalkan. Al-Amidi menyebutkan bahasa para ulama sepakat bolehnya, yaitu mungkinnya terjadi, mungkin saja terjadi ada penghapusan tulisan, penghapusan redaksional tanpa penghapusan hukum. Tidak sebagaimana pendapat sejumlah sekelompok orang yang jeleneh minal Mu'tazilah, dari golongan Mu'tazilah. Contohnya adalah ayat Ar-Rajam. Dulu terdapat ayat Ar-Rajam. Namun redaksi, namun ayat Ar-Rajam ini sekarang sudah tidak ada di mushaf. Dulu ada. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena dulu di antara ayat yang diturunkan atau diturunkan oleh Allah adalah ayat Ar-Rajam. Kami membacanya, ya, kami menghafalnya dan kami memahami maksudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerapkan hukum rajam, dan kami setelah Nabi wafat juga menerapkan hukum rajam. Maka perkataan Umar ini adalah dalil yang menunjukkan pernah ada dan pernah turun ayat rajam. Namun ayat rajam tersebut telah dihapus, namun yang tetap berlaku hukumnya. Bukti kalau hukumnya tetap berlaku, wa rajamna ba'dahu. Dan kami tetap melakukan hukum rajam setelah wafatnya Nabi. Jika ada yang bertanya, apa sih hikmah kenapa tulisannya sudah dihapus namun hukumnya masih berlaku? Jawabannya adalah nukilan Zarkasi di kitabnya Al-Burhan. Beliau menukil perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan, inna makana kadzalik, hanyalah terjadi seperti itu supaya nampak jelas kadar ketaatan umat Islam. Mana umat Islam adalah umat yang bersegera untuk ilabatil nufus, bersegera dan berani bersegera untuk menghilangkan nyawa dengan dasar tariqidzani prasangka, min ra'i istifsal, tanpa bertanya lebih lanjut, litolab dalam rangka mencari tariqin maktu'in bihi, jalan atau dalil yang qat'i, yang pasti. Maka mereka bersegera beramal dan taat bi aisyari syai'in, dengan dalil yang sangat remeh. Sebagaimana Al-Khalil Ibrahim bersegera untuk menyembelih anaknya dengan dalil mimpi. Wal manam, dan mimpi para nabi adalah metode wahyu metode penyampaian wahyu yang paling rendah. Ya, maka ini untuk menunjukkan betapa umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kadar ketaatan yang tinggi. Kok bisa dikatakan itu kadar ketaatan yang tinggi? Mereka bersegera untuk taat, melaksanakan hukum rajam yang berarti menghabisi nyawa dengan dasar cuma dalil prasangka, dalil sangkaan kuat, yaitu hadis. Dan mereka tidak pula tanya-tanya dan minta-minta dalil yang qat'i, dalil yang pasti tentang disyaratkan yang hukum rajam. Atau sebagaimana kata Ibnu Utsaimin, hal ini menunjukkan keunggulan dan kelebihan umat Muhammad daripada Yahudi, di mana mereka umat Muhammad taat dan melaksanakan dan meyakini, minimal meyakini adanya dan berlakunya hukum rajam jika ketentuannya terpenuhi, padahal ayatnya tidak termaktub dalam mushaf. Berbeda dengan orang Yahudi, terdapat ayat rajam yang termaktub jelas di Taurat dan mereka tidak mengamalkannya. Ini tidak ada ayatnya namun diamalkan. Yahudi ada ayatnya jelas namun tidak diamalkan. Auf. ويبقل وهو عيون سخل عيون سخل حكمه ويبقل لفظ الدال عليه ويبقى محمول به وهذا أكثر أنواع النص ومثاله قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يضربون مئتين وإن يكن منكم مئة يضربوا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فقد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مئتين من الكفار ومصابرة مئة الألف فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضربوا مئتين فإن قيل ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحكم فالجواب من وجهين الأول بقاء ثواب التلاوة فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويؤمل به وهو ليثاب عليه القارئ الثاني تذكير الأمة بحكمة النفس ولسيما ما فيه التخفيف ورفع المشقة. Kemudian nausani jenis yang kedua dari macam-macam nasakh dengan melihat dalil yang dinasakh adalah hukum syar'inya dihapus namun masih tetap ada lafadznya, lafadz yang menunjukkan hukum tersebut. Yang hukum tersebut sudah tidak lagi diamalkan dan ini adalah jenis nasakh yang paling banyak dijumpai. Contohnya adalah firman Allah, jika kalian 20 orang yang sabar, kalian harus bisa mengalahkan 200 orang kafir. Jika kalian 100 orang harus bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Maka Allah katakan bahwasanya orang kafir itu adalah orang yang tidak faham. orang yang tidak faham dalil, orang yang tidak faham hujah. Dan demikian yang Allah katakan. Maka seorang itu bukanlah syarat untuk seorang itu dinilai kafir. Dia harus faham hujah sebagaimana fahamnya fahamnya orang yang beriman. Karena mereka adalah kaum layak kohun, memang enggak faham. Maka di sini Allah tetapkan bahasanya mereka tidak faham, dan Allah tetapkan bahasanya mereka adalah kafir. Mereka kafir dan mereka tidak faham. Maka syarat takfir adalah iqamatul hujjah. Takfir mu'ayyan itu iqamatul hujjah. Namun iqamatul hujjah dalam takfir mu'ayyan itu tidak harus berkaitu faham sebagaimana kita faham. Maka tidak diharuskan mereka sampai pada derajat bahasanya mereka sadar kalau mereka itu sesat. Tidak yang namanya iqamatul hujjah tidak disyaratkan mereka harus sampai dalam derajat mereka itu sadar bahwasanya mereka itu sesat. Boleh jadi mereka tetap setelah diberikan dalil, telah diingatkan, namun ya, mereka merasa bahwasanya diri mereka tidak sesat. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat Kahfi tentang orang-orang kafir, bahasanya mereka adalah orang-orang yang la'unabikum bi'asrina amal aladidolla sa'yum fil hayati dunia wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'ah. Mereka merasa mereka itu tidak sesat, mereka itu beramal kebajikan. Maka yang namanya iqamatul hujjah itu bukanlah faham isi hujjah, namun faham fahmul khitab, faham apa yang disampaikan. Sampaikan pada mereka, Bapak ini tidak boleh, ini kemusyrikan. Udah gitu aja. Meskipun mereka enggak faham, di mana sih letak kemusyrikannya? Tidak disyaratkan mereka harus faham, di mana letak kemusyrikannya? Mana sih kemusyrikannya? Ini kan baik, itu kan gini, gini, gini ada. Tidak disyaratkan mereka faham. Bahasanya mereka itu sesat. Allah tetapkan mereka itu kafir padahal mereka itu enggak faham. Allah tetapkan mereka itu kafir padahal mereka itu menyangka diri mereka berbuat baik. Tidak. Maka tidak disyaratkan mereka harus merasa diri mereka itu sesat. Itu baru kemudian tegak yang namanya iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah adalah fahmul khitab. Faham apa yang dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah kesesatan. Jika buka lagi kumatul hujah ada syirkun, padahal mereka enggak faham bahasa Arab. Apa itu syirik? Ada benci atau apa? Syirik itu kan benci bahasa Jawa. Jangan serik, jangan syirik, jangan apa? Jangan iri dengki. Kalau mereka ngira syirkun di sini adalah iri dengki, nah itu namanya belum iqamatul hujjah. Dan jika mereka faham ini kemusyrikan yang bisa mengeluarkan orang dari iman, mereka faham, mereka mengerti maksudnya, namun mereka di mana letak kemusyrikannya? Itu bukan syarat. Bi'anahum qaumun la yafqahun, mereka itu tidak faham. Fakadalatil ayat, maka ayat di atas dalil wajibnya 20 orang Islam bersabar untuk memerangi 200 orang kafir, 1:10. 100 orang Islam bersabar menghadapi 1000 orang kafir, 1:10. Lalu hukum ini dihapus dengan al-ana saat ini. Allah berikan keringanan pada kalian, Allah mengetahui bahasanya ada kelemahan di tengah-tengah kalian. Maka jika kalian 100 orang bersabar, harus bisa mengalahkan 200 orang kafir, 1:2. Jika ada yang bertanya apa sih hikmah, kenapa bacaan Al-Qur'annya masih tetap ada namun hukumnya sudah tidak berlaku, maka jawabannya ada dua. Yang pertama, supaya tetap ada ganjaran membacanya. Karena Al-Qur'an sebagaimana dibaca untuk diketahui hukumnya dan diamalkan, maka Al-Qur'an juga dibaca untuk diberi pahala orang yang membacanya. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan umat bi hikmatin naskhi, dengan hikmah manfaat yang ada di balik penghapusan hukum. Lasiyama lebih-lebih jika penghapusan hukum tersebut mengandung takfif, peringanan hukum dan penghilangan kesulitan. Wabakiya naw'un salisun, lam yadkurhul musannifu, wa huwa nadkur hukmi wa rasmi ma'an. Wa misaluhu ma warada an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana fima anzala unzila kana fima unzila min al-Qur'ani asrata'atin ma'lumatin yahrumna ثم نسخنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ نزل في القرآن عشر وضعات dan masih tersisa naskh jenis yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu penghapusan hukum dan redaksi redaksi dalil ma'an sekaligus. Contohnya adalah hadis yang terdapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, karena dulu di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat yang berisi 10 susuan, 10 kali susuan yang jelas itu menyebabkan mahram. Kemudian dihapus dengan cukup 5 kali susuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ayat tersebut adalah di antara ayat yang dibaca dari Al-Qur'an. Dan berat yang lain, nazala fil Qur'an, turun dalam di antara ayat Al-Qur'an 10 kali susuan yang jelas, kemudian turunlah 5 kali susuan yang jelas. Rio. Bi asyri radu'atin mansukhun labduha wa hukmuha. Mansukhun labduha wa hukmuha. Wa hadha ma'lumun illa sahabati radiyallahu anhum bidalili anhum yuthbituha jama'ul Qur'ana. Khamsi radu'atin fahiya mimma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu bidalilin anna sahabata radiyallahu anhum hina jama'ul Qur'ana lam yuthbitu rasmuhu rasmaha wa hukmuha baqin indahum. Nah, maka ayat yang pemahraman, pemahraman persusuan, pemahraman dengan sebab 10 kali susuan telah terhapus redaksi dan hukumnya. Jadi satu hal yang dimaklumi, diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan dalil, mereka tidak mencatatkan ayat tersebut ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Adapun ayat yang berisi 5 kali susuan, maka ini adalah ayat yang terhapus tulisannya namun hukumnya masih berlaku. Dalilnya, buktinya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mengumpulkan Al-Quran tidaklah mencatat tulisan atau redaksi dari ayat 5 kali susuan, sedangkan hukumnya bahkan tetap berlaku menurut mereka. Waqalu Aisyah, dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha wahuna, dan ayat tersebut adalah di antara ayat yang dibaca dalam Al-Quran, maksudnya adalah dibaca hukumnya bukan lafadznya. Yang dibaca adalah hukumnya bukan lafadznya. Baihaqi mengatakan wal makna, dan makna annahu yatluhu malam atau maknanya adalah yatluhu membacanya para sahabat yang belum sampai kepadanya berita kalau bacaannya itu sudah dihapus. Maka ada dua makna untuk kata-kata Aisyah hunna fi mayuqra'u minal Quran. Karena kalau zahirnya menunjukkan ketika Nabi wafat itu masih dibaca, lu katanya mansuh. Lu sekarang udah enggak ada. Berarti apa sahabat yang menghapus? Masa sahabat menghapus? Maka ini masyakil ini, kalimat ini. Menimbulkan kerancuan. Maka di sini ada dua pemaknaan. Makna yang pertama adalah dibaca hukumnya. Maka dibaca di sini bukan dibaca redaksinya namun hukumnya, atau dibaca oleh sahabat-sahabat yang belum tahu kalau itu sudah dihapus. Kemudian wa nasakh ila badalin wa ila ghairi badal. Ada nasakh, kemudian ada hukum yang menggantikannya, dan ada nasakh tanpa ada hukumnya yang menggantikannya. Ada nasakh kepada hukum yang lebih keras, ada nasakh kepada hukum yang lebih ringan. Ini adalah ataf untuk kalimat sebelumnya. Artinya, dan diperbolehkan adanya nasr kepada hukum yang menggantikan atau tanpa ada hukum yang menggantikan. Yang dimaksud ila badalin artinya yakti terdapat hukum lain menggantikan hukum yang dihapus. Wahada nau la khilafa fihi, nasr jenis ini satu hal yang tidak diperselisihkan, nasr kepada badal. Namun yang dimaksud dengan nasakh penghapusan ila ghairi badalin tanpa ada penggantian, artinya telah hilang hukum yang lewat dan tidak digantikan dengan hukum yang lain. Adanya nasakh jenis yang kedua ini adalah mazhab jumhur ulama. Mereka memberikan contoh dengan penghapusan hukum wajibnya memberikan sedekah terlebih dahulu baina yadai sebelum berbisik-bisik bicara empat mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hukumnya wajib berdasarkan ayat wahai orang-orang yang beriman idza najaitum, jika kalian tidak berbisik-bisik dengan Rasul maka faqaddimu baina yadai najwaakum, maka dahulukanlah sebelum kalian berbisik-bisik sedekahan, dahulah bersedekah lebih dahulu. Nusikat, lalu ini dihapus dengan firman Allah a'ashfaqtum antuqaddimu baina yadayna najwaakum sedekah. Apakah kalian khawatir jika kalian memberikan sedekah sebelum kalian berbisik-bisik dengan Rasul. Fa'id lam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah menerima taubat kalian, maka tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Waqad mana'a hadzal naw'a adh-dhahiriyatu, dan nasakh jenis yang kedua ini tanpa ada badal yang dicontohkan tadi, dulu ya, ada kewajiban bersedekah sebelum bisik-bisik dengan Rasul, setelah itu dihapus kewajibannya, namun apa gantinya? Enggak ada gantinya. Ini dilarang, adanya nasakh jenis ini dilarang oleh dhahiriyah. Dan pendapat Dhahiriyah ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Amin Singkiti rahimahullah. Beliau mengatakan pendapat yang mengatakan adanya nasakh tanpa adanya pengganti, hukum pengganti adalah perkataan yang batil, meskipun ini adalah pendapat jumhur ulama. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami melupakan satu ayat, niscaya kami akan datangkan dengan hukum yang lebih baik atau yang semisal. Wa ajaba, dan Singkiti memberikan jawaban untuk ayat sedekah, bahasanya yang mansukh adalah hukum wajib. Adapun anjuran untuk bersedekah sebelum berbisik-bisik dengan Rasul fawa baqin, maka itu masih berlaku dan tidak mansukh. Sehingga yang terjadi fanasukh ila badalin. Nasakh di sini tetap nasakh kepada hukum, ya, berpindah pada hukum yang lain yang menggantikannya. Wa warada hadzal jawab, dan jawaban yang disampaikan oleh Syaikh Amin Singkiti ini berasal dari atau terdapat dari seorang nama Al-Kamal Ibnu Humam, penulis kitab At-Tahrir. Walqaul, dan pendapat yang membolehkan adanya nasakh tanpa ada pengganti, menurut penulis pensyarah Syaikh Abdullah Al-Fauzan, itu lebih kuat, adhar lebih kuat, likuwati ma'khadihi, karena lebih kuatnya dalilnya. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama yang melarang berupa ayat di atas Al-Baqarah 106, maka ada tiga jawaban. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Soal kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.